بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita melangsungkan barakallahu fikum membaca Aunul Bari bibayani ma tadammanahu syarhu sunnah lil imam al-barbahari li syaikh al-allamah Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Dan yang terakhir kita ambil pada pertemuan yang telah lewat yaitu poin yang ke-89, wa'lam anna awwal al-islam. Sudah kita ambil apa belum? Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa anna ma qala Allahu kama qala wala khalafa lima qala wa huwa inda ma qala. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala terkait dengan ucapan-ucapan Allah, firman-firman Allah, janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kata beliau, dan apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala, ay benar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengingkari apa yang telah difirmankannya, ay dijanjikannya. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala akan berbuat memberikan apa yang telah difirmankan oleh Allah. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, yakni ucapan Allah Azza wa Jalla sidqun, in qala sadaqa wa in wa'ada wafa. Bahwa apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla adalah benar. Dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla akan memenuhi janji-janjinya. Karena dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyalahi janjinya. Tentu bagi orang yang beriman di saat mendengar hal yang seperti ini, maka tidak ada yang tertanam pada dirinya kecuali kesenangan dan kegembiraan. Sehingga apa yang menimpa dia dari hal-hal yang tidak dia inginkan, dia jadikan bahwa itu adalah sebagai selingan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Salah satu firman Allah Azza wa Jalla, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang paling jujur dalam ucapannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Kata Allah Azza wa Jalla, sungguh telah sempurna kalimat-kalimat Rabb engkau dengan jujur dan keadilan, tidak akan tertukar pada kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla tersebut. Dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Beliau kemudian menjelaskan, وَمَنْ كَذَّبَ اللَّهَ فَهُوَ كَافِرٌ. Setelah ini semua, bahwa Allah berfirman dengan jujur, dengan benar, bahwa janji-janji Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapapun yang mendustakan ini semua, maka dia adalah kafir. Mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ankabut, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ. Siapa lagi, kata Allah Azza wa Jalla, yang paling zalim? Siapa lagi orang yang paling zalim dari orang yang mengada-ada atas nama Allah dengan penuh kedustaan, dan dia mendustakan kebenaran di saat datang kepadanya? Siapa lagi orang yang paling zalim, kata Allah Azza wa Jalla, di saat dia mendustakan kebenaran, di saat datang kepadanya kebenaran itu? Bukankah di neraka jahannam tempat sejelek-jelek kembalinya orang kafir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ayat-ayat ini tentu mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan yang terbaik buat orang yang terbaik di dunia ini. Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan yang terbaik buat orang yang terbaik di muka bumi ini. Siapa orang yang terbaik itu? Maka sungguh telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sunnah. Di saat itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, خَيْرٌ نَاسِ قَرْنِي, berarti terbaik manusia di masa sekarang ini adalah yang terlurus di dalam mengikuti jalannya para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim Ajma'in. Manhajnya, akidahnya, ibadahnya, akhlak dan adabnya, dia mencoba untuk berbenah di dalam hidupnya. Barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan amalan lahiriah yang dia harus selalu lakukan koreksian lebih dari itu. Amalan-amalan besar yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajma'i, yang menjadi dasar pembeda pada individu mereka, adalah amaliyah-amaliyah qalbiyah. Barakallahu fikum. Rasa takutnya kepada Allah akan disebutkan biiznillah, bagaimana harapan mereka, tawakalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan, barakallahu fikum, kemudian cintanya mereka kepada Allah, amalan-amalan besar qalbiyah ini mereka benar-benar, barakallahu fikum, mendidik diri mereka. Mereka belajar dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Maka dari sinilah kita mengetahui bahwa orang yang terbaik mendapatkan ganjaran di muka bumi ini, sekarang ini, dan generasi-generasi yang akan datang adalah yang terbaik di dalam hidup. Dan kita tidak pernah akan menjadi orang yang terbaik kalau kita meninggalkan jalannya para pendahulu kita yang soleh. Barakallahu fikum. Dari sini, kita harus selalu berbahagia dimanapun kita berada. Di saat kita berupaya menjadi orang yang terbaik di dalam hidup, mau menjadi status apapun, maka engkau harus menjadi orang yang paling berbahagia hidup. Barakallahu fikum. Karena di mana kita berada, mau di tempat yang sunyi, sepi, atau mungkin tidak ada lagi teman yang akan memberikan senyum kepada kita, semuanya benci, tidak suka, maka ingat, Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan yang terbaik buat engkau. Allah Azza wa Jalla menyiapkan yang terbaik buat engkau. Barakallahu fikum. Sekali lagi beliau menyebutkan bahwa Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya. La khalafa lima qal, ay la yukhliful mi'ad subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya. Barakallahu fikum. Maka ada pelajaran yang sangat berharga. Di saat berbicara tentang janji-janji Allah Azza wa Jalla, terlebih khusus terkait dengan janji hukuman di akhirat, ada yang kebablasan di dalam memahaminya, sampai keluar dari jalur yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yaitu orang yang berupaya membuang takhassusat, hal-hal yang mengkhususkan dalam janji-janji Allah itu, dibuang jauh-jauh. Yang menjadi pengikatnya dan pengeremnya, yang mengikatnya, janji-janji Allah itu dibuang jauh-jauh. Sehingga terjatuh dalam jalur yang sangat berbahaya. Siapa mereka? Kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Janji-janji Allah terkait dengan hukumannya di akhirat dipukul rata. Yang kafirnya, yang muslim beriman terjatuh di dalam dosa, kekal semuanya di dalam neraka. Kebablasan barakallahu fikum di dalam mengambil janji-janji Allah. Padahal terlalu banyak nas-nas Al-Quranul Karim yang berbicara tentang para pelaku dosa besar yang dijanjikan hukuman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah ini mengatakan kekal di dalam neraka. Tidak ada maaf. Sementara di sana banyak nas-nas yang menjelaskan bahwa jikalau dosa yang dibawa lalu mendapatkan janji Allah berbentuk hukuman kelak, kalau dosa itu selain dosa syirik dan kufur, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala tempatnya, tapi itu dibuang jauh-jauh. Barakallahu fikum. Ini kaum Khawarij dan Mu'tazilah di satu sisi. Di sisi yang lain, yang 180 derajat berbeda dengan kaum Khawarij dan Mu'tazilah adalah Murji'ah. Mereka mengatakan tidak berguna, tidak berdampak dosa-dosa yang dilakukan terhadap keimanan seseorang. Mau melaksanakan dosa apa saja selama dia beriman, barakallahu fikum, kata mereka, pasti masuk ke dalam surga. Ini kaum Murji'ah. 180 derajat berbeda dengan konsep yang dimiliki oleh kaum Khawarij. Barakallahu fikum. Sekali lagi bahwa apa yang disebutkan oleh beliau terkait dengan janji-janji Allah Azza wa Jalla pasti terlaksana. Maka bagi kita yang mungkin telah menyempatkan diri untuk duduk bersama ilmu, kita akan disapa oleh janji-janji yang terlalu banyak. Barakallahu fikum. Maka di saat janji kebaikan jelas akan dibayar oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat kebaikan seorang hamba. Maka di saat orang-orang yang baik ini dicoba dan diuji oleh Allah, maka jangan jadikan ujian itu sebagai azab, tapi jadikan itu sebagai selingan di dalam hidup. Yang di belakang ujian dan cobaan ini akan ada peluang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meraup janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsungkan barakallahu fikum, kata beliau pada poin yang ke-91. Wal imanu bisyara'i kulliha. Termasuk dari prinsip adalah mengimani semua syariat. Beliau menjelaskan hafizahullah ta'ala ada dua makna. Kandungan ucapan ini pertama, yahtamilu ayyurida syara'i al-islami allati anzalaha Allah ala rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna yang pertama kata beliau adalah mengimani semua syariat yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua kata beliau, yahtamil annahu yaqsidul imana birrisalat kulliyah. Beriman kepada syariat-syariat semuanya, yakni beriman kepada risalat, risalah-risalah yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap rasul. Kedua kemungkinan makna dari ucapan al-Imam al-Barbahari ini adalah benar, barakallahu fikum. Ya. Wal imanu bisyara'i kulliha, ay syariat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, barakallahu fikum. Atau makna yang kedua adalah beriman kepada semua risalat. Risalah-risalah yang diturunkan melalui kitab-kitab samawiyah yang telah lewat. Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan kitab-kitab yang lain rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau memberikan sebuah pesan Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, wala budda. Setelah beliau menjelaskan, barakallahu fikum, wala budda minal imani bisyara'i. Maka wajib untuk mengimani semua syariat, apapun dia. Walaupun mungkin syariat ini sedang nempeleng kita, memukul kita, sedang mencubit kita, sedang mementung kita. Ini syariat dari Allah Azza wa Jalla, wajib untuk diimani. Namun tidak cukup hanya sebatas mengimani, tetapi beliau menyebutkan wal'amali biha. Konsekuensi keimanan kepada syariat adalah mengamalkannya. Barakallahu fikum. Bagaimana? I'tiqadan wa ibadatan wa manhajan wa akhlaqan wa siyasatan. Syariat mengajarkan kita beriktikad. Beriktikad maka i'tiqad itu adalah amalan qalbiyah. Syariat mengajarkan kita beribadah, berarti butuh pengamalan, juga manhaj. Maka kita wajib untuk menempuh apa yang telah disyariatkan untuk ditempuh. Akhlakon, akhlak, barakallahu fikum. Demikian juga siasatan terkait dengan aturan-aturan politik. Tidak boleh lepas dari syariat Allah Azza wa Jalla. Karena upaya-upaya untuk memisahkan antara agama dengan siasa politik barakallahu fikum adalah sangat-sangat besar di masa sekarang ini. Kenapa? Karena agama dianggap sesuatu yang akan menghalangi, membatasi, menyetop kemajuan menurut RT, apa, aturan-aturan rumah tangga politik tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, termasuk juga kita mengatur keluarga butuh siasa, butuh politik. Dan tidak boleh politik itu keluar dari syariat al-Islam. Demikian juga kaitannya dengan mengatur ma'had atau barakallahu fikum, ya, RT, RW, kemudian desa, kecamatan, kabupaten, gubernur, sampai kepada tingkat. Maka tidak boleh barakallahu fikum melepas diri dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini makna yang disebutkan oleh beliau barakallahu fikum. Kita masuk kepada yang keberikutnya. Qala rahimahullah. Wa'lam anna syira'a wal bay'a. Ketahuilah bahwa menjual, membeli, menjual, ma bi'a fi aswaqil muslimin, apa yang dijual di pasar-pasarnya kaum muslimin, halalun. Halalun. Ma bi'a ala hukmil kitabi wassunnah. Halal. Ya. Apa saja yang dijual. Ya benar. Allah yahdikum. Apa yang dijual berdasarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Min ghairi ayyadkhulahu taghyir. Selama tidak ada masuk padanya taghyir, yaitu perubahan. Au zulum. Kezaliman dalam jual beli tersebut. Au jaur, yaitu ya sama kezaliman, ghadar, penipuan, selama tidak ada dalam jual beli itu khilafun lil Quran, menyelisihi Al Quran, atau khilafun lil ilm, menyelisihi ilmu, maka jual beli itu adalah halal. Beliau menjelaskan barakallahu fikum, wal bai'u wasyira' fi aswaqil muslimin halal. Menjual dan membeli di pasar-pasar muslimin itu halal. Maka wala yalzamu kataftish. Tidak boleh anda untuk melakukan taftish, yaitu dikorek. Dicari-cari barakallahu fikum. Ini barang curian atau bukan? Ya. Maka kata beliau barakallahu fikum, hal hada masyruq am kadha? Apakah ini adalah barang curian yang dijual di sini atau yang semisalnya? Maka tidak boleh engkau lakukan hal itu. Al-asal-asalnya adalah yang ada di pasar muslimin halalun. Halal. Kecuali apabila jelas-jelas barangnya itu adalah haram. Contoh bagaimana kata beliau, al-maghsub. Yaitu barang yang dirampok dan dirampas dijual di pasar. Ya. Atau barang curian. Tapi kalau kita tidak mengetahui barang curian atau barang rampasan, tidak boleh kita lakukan taftish. Yaitu bertanya, barakallahu fikum, di pasar ini halal enggak barangmu atau barang hasil curian atau penipuan dan seterusnya, barakallahu fikum. Kata beliau, kecuali kalau engkau mengetahui kalau ini barang, oh ini adalah tempat barang-barang curian, di sini tempatnya, kita tahu, maka tidak boleh kita melakukan jual beli padanya. Tapi kalau selama kita tidak mengetahui, amma idza lam ta'rif, selama engkau tidak mengetahui, fashtari, beli. Belanja, barakallahu fikum, padanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tanya, ini sapinya disembelih dengan nama Allah apa bukan? Kambingnya, wah, ditanya semuanya. Dan ini adalah takalluf, barakallahu fikum. Tidak boleh dilakukan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atau akan keluar dari hukum halal dalam jual beli itu, apabila menyelisihi hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah, adanya kezaliman, adanya penipuan, atau hal-hal yang diharamkan, barakallahu fikum, di dalam agama, baru di saat itu kemudian melakukan jual beli, hukumnya haram, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi sekali lagi, bahwa hukum asal jual beli di pasarnya muslimin adalah halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allahu 'azza wa jalla menghalalkan jual beli dan mengharamkan ar-riba. Satu hal yang perlu kita ketahui semuanya terkait dengan syarat-syarat di dalam jual beli. Kalau ada syarat yang bertentangan dengan syariat, maka jual beli itu adalah batil. Walaupun 100 syarat, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walaupun 100 syarat, barakallahu fikum. Maka Al-Imam Rabi hafizahullah ta'ala menyebutkan, fa'ayyu syartin fil bay, fi syira, fi ghairihi. Syarat apapun saja, apakah dalam hal jual beli, atau nikah, atau pada hal-hal yang lain, ada syarat. Tetapi yukhalifu kitab Allah wa sunnat al-rasul sallallahu alaihi wa sallam. Tetapi syarat tersebut menyelisihi kitabullah dan menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin. Maka syarat-syarat itu adalah batil walaupun 100 syarat. Maka disinilah letaknya, barakallahu fikum, kita belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di saat kita melakukan sebuah syarikah, tarulah, ya, kita tidak kenal, barakallahu fikum, orang yang teman kita bersyarikat, artinya kita tidak mengerti agamanya, ya, seorang muslim. Maka kalau kita perhatikan pada syarat-syarat syarikat itu, kalau ada yang menyelisihi, ada kezaliman padanya, ada kepincangan padanya, berarti ini adalah syarat batil. Tidak boleh dilakukan. tidak boleh barakallahu fikum dilakukan rahimani wa rahimakumul dalam hal apapun. Pernah terjadi barakallahu fikum di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Barirah. Barirah ini adalah seorang budak. Mereka barakallahu fikum ya menjadikan Barirah ini hasil karyanya, artinya dia akan menebus dirinya katibah sebagai budak. Datanglah Barirah ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha meminta bantuan agar dia bisa lepas dari perbudakan barakallahu fikum. Setelah itu Aisyah mengatakan kepada Barirah, "Kulilahu." Katakan kepada tuan-tuanmu itu, "Idza radau," kalau mereka itu menerima, "kami akan bayar." Kami akan bayar. Ya. "Tetapi wala engkau adalah kepada saya." Saya akan bayar. Sahabat, wanita Barirah ini pergi kemudian kepada pemiliknya itu, pemiliknya, faqalu la budda ayyakuna wala ukilana. Oh, enggak bisa. Kalaupun Anda dibeli, dimerdekakan, wala engkau itu adalah pada kami, bukan kepada yang membeli. Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata perawi, fa akhbaratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha memberitahukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ishtari, beli. Anda beli. Thumma khataba. Setelah Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah untuk membeli barakallahu fikum Barirah ini, kemudian walaknya kepada Aisyah tentunya. Tapi mereka menuntut tuan-tuan itu, "Lah, walaupun Anda dibeli, ya walaknya kepada kami." Ya. Maka didengar hal itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam? Setelah Rasul alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada Aisyah untuk membelinya, beliau tampil berdiri. Mengatakan, "Ma balu qaumi." Bagaimana kaum itu? "Yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah." Bagaimana mereka memberikan persyaratan yang tidak terdapat di dalam kitabullah? Okay. Mereka memberikan persyaratan yang tidak terdapat di dalam kitabullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Kullu syartin laysa fi kitabillah fa huwa batil." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa semua syarat yang tidak ada di dalam kitabullah, maka itu adalah syarat batil. Wa in kana mi'ata syartin, walaupun itu adalah 100 syarat, maka kalau tidak ada di dalam kitabullah adalah batil. Jadi tidak hanya terkait dalam urusan jual beli, dalam urusan nikah, dalam urusan-urusan yang lain, di situ ada syarat diletakkan, di cross check, dicari tahu dengan landasan ilmu, benar enggak syarat ini? Ada kedzaliman, ada penipuan, ada barakallahu fikum hal-hal yang menyelisih syariat, dicari rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum, bahwa jual beli hukum asalnya adalah halal di negeri atau di pasar-pasar muslimin adalah halal. Halal bisa tidak menyelisihi hukum Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.